engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di remah kabutmu, di tabing mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik. Tangan di balik punggungmu.